lama paskari. Katorang dua punya janji, seabis sekolah katong dua gawe. Marsampe sekarang ini beta seng dapat kabar dar ale, jang sampe ale punya cinta suka bagi dua. Saudara, dong buang muka, tali putus bisa sambung. Mar cinta paling sakit, jangan jadi berkat orang ini. Saudara.